السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan kita kali ini kami akan sampaikan tentang tata cara penyembelihan hewan, apakah hewan kurban, apakah hewan untuk dimakan, dan kemudian insyaallah akan melanjut tentang al-udhiyah, yakni penyembelihan ketika kurban Idul Adha. Di depan kitab kita ada kitab berjudul Sahih Fiqh Sunnah wa Tadhih al-Adillah min al-Kitab wa Sunnah, pembahasan tentang ada syarat-syarat penyembelihan supaya penyembelihannya menjadi sah. Kemudian bagaimana caranya disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Kita masuk pada pembahasan tazkiyatul syar'iyyah. Berikut ini pembahasan tentang penyembelihan hewan sesuai dengan syariat. At-tazkiyah ini nama lainnya adalah al-zabhu. Bahasa kitanya menyembelih. An-nadru juga bahasa kitanya menyembelih. Bedanya kalau al-zabhu atau at-tazkiyatu ini digunakan untuk selain unta. Adapun kalau unta, penyembelihannya disebut dengan an-nahru. Khusus unta disebut penyembelihannya karena memang tata caranya berbeda. Penyembelihan secara syar'i, secara istilah, hiya sababul al-musilu li halli al-aqli al-hayawan al-barri ikhtiyaran. Penyembelihan bahasa Arabnya adalah az-zabhu atau at-tazkiyatu adalah sebuah sebab yang dengan sebab itu hewan menjadi halal untuk dimakan. Sebuah sebab ya yang dengan itu hewan menjadi halal. Karena ketika nanti akan ada pembahasan hewan yang disiapkan untuk kurban, lari dia. Ya, lari. Ditangkap susah. Bahkan membahayakan. Ya. Bagaimana hukumnya kalau seandainya dia ditembak atau dilempar tombak hingga dia mati? Sah atau tidak? Menjadi sebuah pembahasan. Menjadi sebuah apa? Pembahasan. Jawabannya nanti insyaallah atau besok. Besok maksudnya Jumat depan untuk muslimin. Disebutkan oleh madhab al-Hanafiyah dan juga para ulama yang lainnya, penyembelihan secara syar'i as-sabilu syar'iyyah li biqa'i taharatil hayawan wa hilli aklih. Penyembelihan secara syar'i adalah sebuah cara yang sesuai dengan syariat agar supaya sebuah penyembelihan itu menyebabkan halal dagingnya dimakan dan dagingnya tetap dalam keadaan suci. Dagingnya dalam keadaan suci dan halal untuk dimakan atau halal untuk dipakai apa namanya kulitnya atau bulunya. Disebut dengan ini kaum muslimin, penyembelihan secara syar'i itu, nanti akan insyaallah datang pembahasannya, adalah iraqatud dam, mengeluarkan darah dari tubuh satu hewan yang akan dikonsumsi. Karena apa? Dalam hewan yang masih hidup itu ada unsur yang haram, itu apa? Darah. Karena itu bangkai itu haram. Bangkai itu bukan mesti yang sudah bau pak, ya, baru meledak mati. Contoh apa pak? Ayam kena penyakit flu burung pemanya, ya. Beberapa orang menganggapnya, oh burung bangkai demi mati kita sianget. Itu tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena darahnya tidak keluar. Ada huwa. Sehingga yang namanya az-dzabhu wan nahru, tazkiyah dalam penyembelihan secara syar'i adalah iraqatud dam, mengeluarkan darah dengan cara yang syar'i, yakni di ujung pangkal bawah dagu. Nah, di bawah pas urut dengan dagu di situ letak penyembelihannya. Beda dengan an-nahr. Kalau an-nahr unta, posisi unta berdiri dari bawah, ditarik ke atas dengan pedang yang panjang. Adapun kalau azabhu, dan kita ini melakukan azabhu, nanti akan dirisai beliau. Terlepasnya kerongkongan, tenggorokan, tempat nafas, tempat makan, kemudian dua urat leher yang kanan dan kiri, yang dibawakan adalah keluarnya darah dalam jumlah besar. Nah, dengan azabhu ini, menjadilah daging itu suci. Karena apa? Darahnya keluar. Dan menjadikan halal ketika disembelih dengan cara yang syar'i, dengan menyebut bismillah. Bisa dipahami hadirin? Dengan penyembelihan yang syar'i itulah hewan menjadi halal dimakan, kemudian juga suci dagingnya karena bebas dari darah al-masfufah, darah yang bentuknya terpancar. Dari bentuknya apa? Memancar. Kaum muslimin rahimani orang jami'an, kalau hadirin ditanya, antum ditanya, apa hukum daging ayam? Apa hukumnya kaum muslimin? Halal apa haram? Halal. Lah kalau enggak disembelih? Menjadi halal daging ayam ketika melalui proses yang syar'i. Ya, aslinya halal. Karena titik halal. Karena tubruk. Dicakut senggel dasi. Ya, enggak bisa. Dengan cara yang halal. Fahad ikhwan. Kemudian beliau menyebutkan di sini, ta'rifu dzabh, pengertian yang tepat tentang menyembelih adalah utliqa dzabhu fil lughah 'ala asy-syaqqi wa huwa al-ma'na al-ashl thumma istu'mila fi qat' al-hulqum min batni 'inda al-nasil. Dzabhu secara bahasa itu adalah merobek. Secara kalimat bahasa dzabhu asli katanya merobek. Kemudian digunakanlah makna yang syar'i, qut'ul hulqum, memotong leher, merobek leher, yakni memotong bahasanya, qut'u, memotong leher, mimbat ini dari arah dalam nasil. Nasil itu apa? Bifathin nun kasir sad, mufassaluhu mufassalun, ma bainal abd wa ma bainal anki, wa ra'si tahta lihyatain. Yaitu pemisah antara kepala dengan leher. Al-unuk, al-unuk ini leher. Ya. Antara leher dengan kepala, pemisahnya mana? Pas di dalam, pas di bagian dalam, al-lihyah, di bawah dagu persis. Itu tempat untuk apa? Menyembelih. Bagaimana kalau seandainya kulitnya dawa, nyembelih bebek maunya, boleh enggak di pangkal bawah? Kalau hanya sekedar boleh-boleh saja, selama Anda dengan dua syarat ucapkan bismillah dan terputus urat-urat yang memang mengeluarkan darah besar, tetapi bukan itu tempatnya. Yang syar'i tempatnya adalah di bagian dalam, yakni di bawah bagian dagu dalam. Juga bukan dari arah belakang, Pak. Bahasa kitanya, Pak, gitok, ngerti gitok, Pak? Ya. Gitok kayak, wah bukan, kebalik itu. Nah. Ini pembahasan sedikit tentang definisi azabhu, yakni penyembelihan. Kemudian beliau mengatakan, hukum tazkiyah wa hikmatu ishtiratiha. Sekarang, hukum penyembelihan dan juga syarat-syarat sahnya penyembelihan. Qala syekh beliau mengatakan, at-tazkiyatu syartul li'ibahati aqlil hayawan. Penyembelihan adalah syarat dihalalkannya hewan untuk dimakan. Ma'kulul lahmi wal intifa'u bihi min sa'iril wujuh. Baik hewannya dimanfaatkan untuk dimakan atau digunakan untuk hal-hal yang lainnya, ya, menjadi halal dikarenakan melalui cara tazkiyah. Disebutkan dalam nas surat Al-An'am ayat yang ke-121, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yudzkar ismullahu 'alaihi mimma lam yudzkar ismullahi 'alaihi fa inna wa innahu lafiskun." Dan janganlah kalian memakan hewan yang tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lafisk. Sesungguhnya hewan yang disembelih tidak menyebut bismillah, maka itu adalah kefasikan, menunjukkan haramnya. Caranya syar'i dan membaca apa? Bismillah. Minimalnya bismillah. Apa hukumnya kalau bismillahirrahmanirrahim? Tidak mengapa. Minimalnya kalimat bismillah dengan menyebut nama Allah. Sebutkan dalam hadis Rafi' bin Hudayj yang namanya menyembelih itu adalah ma anharu dammu wa dzikru ismullahi. Wa dzikru ismullahi. Menyembelih itu adalah mengeluarkan darah, mencucurkan darah dari tubuh hewan yang akan dimakan dan menyebut bismillah. Fakul, maka makanlah sesembelihan yang dilakukan padanya dua hal ini. Bisa dipahami hadirin? Ya. Laisa sinnu dhuhur, yang namanya menyembelih itu tidak menggunakan kuku dan juga tidak menggunakan tulang. Nanti akan disebutkan beliau, dan itu termasuk cara menyembelih yang tidak diperbolehkan. Ya, tetapi dengan cara yang syar'i. Qala syekh, apa hikmah mengapa hewan itu menjadi halal dimakan kalau melalui proses disembelih? Ini yang tadi kami sampaikan. Nah, jawabannya kata Syekh, "Fa'ya anna al-hurmata fil hayawan al-ma'kul limakani dami mashhur." Diharuskan disembelih, dipotong lehernya sehingga keluar darah yang banyak dari tubuh hewan tersebut, ini menjadikan halal hewan tersebut itu dimakan. Li'anna ba' wa lezalu illa didabhi wa nyahri. Karena darah yang ada dalam tubuh hewan tersebut, yang hukumnya apa darah itu, Pak? Haram, itu tidak akan keluar kecuali melalui cara penyembelihan. Sehingga dengan ini kita tahu, model-model orang kafir, hewan tidak disembelih, tapi cuma disetrum, kepalanya di strum, langsung mati. Dengan sekian kekuatan, sekian wat, hewan tersebut, sapi dimasukkan ke dalam satu tempat yang sempit, kemudian kepalanya di strum, mati. Apapun dia, manusia juga mati, hewan juga mati, karena di strum. Tetapi hal itu tidak menyebabkan halal. Bukan sapi, bukan kambing, tetapi darahnya belum apa? Keluar. Dan itu daging yang tidak sehat. Karena darah itu adalah tempat penyakit. Bisa dipahami sampai sini, kaum muslimin? Berarti kalau seandainya ada orang makan, cuman gurdil gopnaf kandi digebugi. Hah? Mungkin ada ya pak ya, sampai kain-kain melas temonjang. Ini sudah hewannya haram, najis, caranya juga cara seperti itu. Ini manusia yang sangat jahat, sudah makanannya yang haram-haram, yang hewannya juga dianiaya. Ketika hewan tersebut disangka sudah mati, padahal baru pingsan, ketika mau ditusuk dengan garpu diiris, melayu pak. La haula wala quwwata illa billah. Tunggu semuanya. Sudah barangnya najis, di situ masih ada kotorannya, masih ada darahnya, masih najisnya. Kelewannya haram. Sangat dungu orang-orang yang seperti itu. Ya, tidak mengerti aturan yang sehat. Kesehatan saja yang dipikir, apalagi mentaati sang pencipta. Ya. Kaum muslimin rajamian, kemudian beliau mengatakan, wa minal hikami kadalik at-tanfiru mi'ani syirki. Di sini terdapat hikmah yang lainnya, penyembelihan yang secara syar'i disembelih. Kemudian menyebut apa? Bismillah. Ini menghindari terjadinya kesyirikan. Adanya tasyabuh dengan orang-orang musyrikin. Musyrikin menyembelih tidak apa? Menyembelih. Di antara mereka bahkan memiliki keyakinan menyembelih kerbau, sapi, ayam jago, ayam hitam. Namanya apa, Pak? Wah, terkenal banget ayam ini, Pak. Ya, tapi mudah-mudahan kita tidak pernah melakukan hal itu. Ayam mungkin warna putih, ayam apa? Boiler mungkin, Pak. Ya. Mereka juga menyembelih, disembelih seekor hewan tertentu untuk dikitarkan ke sekeliling rumah dalam rangka tulak halal. Bedanya dengan umat Islam apa? Di situ terdapat bismillah. Umat Islam, mereka tidak mau menggunakan kalimat bismillah, karena memang itu tujuannya adalah untuk dedemit. Ya, paling mereka mengatakan mantranya demit orang bulit, setan orang doyan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kesyirikan. Nah, hewan yang disembelih untuk selain Allah hukumnya apa dalam agama kita? Haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apapun yang disembelih untuk selain Allah, hewannya memang halal, ayam, kambing, halal. Hewannya termasuk halal dari sisi hewannya, tapi ketika penyembelihannya tidak syar'i, maka menyebabkan hewan tersebut menjadi haram. Berikut ini syarat-syarat penyembelihan. Kita termasuk yang menyembelih tidak, Bang? Ya kalau itu ada mungkin tidak ya, karena mungkin ada yang tim khusus yang menyembelih. Tapi mungkin bisa jadi kita menyembelih untuk kita makan. Menyembelih ayam, entok, basur. Bisa jadi tidak, Pak? Ada meri. Ya. Sembelih. Karena kalau kambing muda katanya enak. Meri, mungkin enak. Mungkin, Pak. Yushtaratu liyahil aqlil hayawan al-mudakka syurutun. Hewan yang akan dimakan dagingnya menjadi halal itu dengan beberapa syarat-syarat dalam penyembelihannya. Ba'duha yata'alluq bil madbuh wa ba'duha bil dzabih wa ba'duha bi alat dzabhi. Ada tiga sisi yang harus diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan tata cara penyembelihannya dan hewan yang disembelih. Yang kedua, pihak yang menyembelih, orangnya berarti. Dan yang ketiga, alat-alat yang digunakan untuk penyembelihan. Alat-alat digunakan untuk penyembelihan. Pembahasan yang pertama, syurutul hayawan al-madbuh, syarat-syarat hewan yang akan disembelih. Ayakuna hayyan waqta dzabhi. Perhatikan ini. Hendaknya hewan yang akan disembelih itu dalam keadaan hidup ketika disembelih. Kenapa ada orang yang menyembelih hewan sudah mati? Bisa terjadi bak ayam ketabrak mobil, kaki kejep-kejep, keplok, lompok, lompok, lompok, lompok, ngulai peso, ngulai peso. Ini matinya karena pesonya atau karena kebidang motor, Pak, mau mobil, Pak? Bingung, ini tadi sudah mati belum ya? Habis kejep-kejep lo loh. Cepat ini di pesonya apa? Nah, ini meragukan. Jangan-jangan ini mati karena apa? Ketabrak, bukan karena dipotong sama kamu. Kecuali kalau seandainya hewannya masih hidup, kakinya aja yang patah, namanya dia masih bisa bertahan, dia masih disembelih halal, Pak. Maka dia masih apa? Masih hidup. Tapi kalau hewannya sudah tidak diketahui ini hidup atau sudah mati, lah mana emang gue ngelemboni wong. Disembelih saja sama kamu, menjadikan haram. Walaupun itu aslinya adalah apa? Halal. Tetapi karena tidak atau bukan karena faktor penyembelihan. Sehingga fal yudbah hayawan al-mayyit, hewan yang sudah mati tidak boleh disembelih. Artinya tidak menjadikan sah. Kalau seandainya sudah mati kok tetap disembelih, tidak menjadikan halal. Ini baru mati, sembelih saja yuk. Kambing eman-eman, rong juta kok daging akeh. Tapi sudah mati Pak posisinya. Masih lemes, oh, baru mati, terus disembelih. Menjadikan halal atau menjadikan haram tetap haram. Karena apa? Karena dia sudah matinya bukan karena faktor penyembelihan. Dia dihukumi apa? Bangkai. Nah terus darahnya keluar enggak? Kalau hewan yang sudah mati walaupun disembelih, darahnya enggak keluar Pak. Karena keluarnya darah disebutkan oleh para ulama adalah ketika dia disembelih, jantungnya menarik semua isi darah yang ada, kemudian dikeluarkan, begitu. Sehingga kita melihat hewan yang disembelih seakan-akan apa? Ayo, begitu. Itu dia posisi menarik darah sebanyak-banyaknya dikeluarkan, sebanyak-banyaknya. Begitu ya, kaum muslimin. Sehingga hewan yang sudah mati, mana mungkin jantungnya bisa memacu, ya dipacu. Nah, kata mereka teman. Mustah haram tetap haram. Jangan neko-neko. Ya. Jangan eman-eman. Lebih eman-eman barang haram masuk ke mulut kita daripada harga hewan itu. Karena Nabi mengancam, "Kulullah minabata min syuhdin ahaq bin nar." Tubuh manusia yang tumbuh dari barang yang haram itu sangat layak dibakar di dalam api neraka. Sehingga kalau ada sesuatu makan masuk ke dalam perut kita, hal yang haram, itu mengerikan. Di samping menghalangi terkabulkannya doa, hal itu akan menyebabkan orangnya dibakar dalam api neraka. Lebih mending mana Pak? Tentu diri kita daripada hewan yang mati tadi. Yang kedua, syarat kedua. Ayyakuna zuhuqu ruhihi bimahdir zabhi. Hendaknya hilangnya nyawa itu dikarenakan penyembelihan. Dikarenakan penyembelihan. Ini pembahasannya kaum muslimin adalah tentang bisa terjadi ini. Orang berburu, mendapati hewan yang diterkam sama harimau. Tapi dia masih bisa lepas. Cuman terdapat padanya luka gigitan harimau. Hewannya masih hidup. Hah? Kalau seandainya kayak tadi, zuhuqu ruhihi, hilangnya ruh ini, nyawanya hewan tersebut, bukan karena penyembelihan, maka itu tidak disebut halal. Tapi walaupun namanya kakinya digigit sama harimau, kemudian dia bisa lari, kemudian kita dapati sudah dalam keadaan lemas dia, oh sudah, rezeki nomplok. Sembelih besa, sembelih. Berarti normal penyembelihanmu. Dia dalam keadaan masih hidup, kemudian hilangnya roh, hilangnya nyawa hewan tersebut juga karena faktor apa? Penyembelihan. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya. Nanti akan ada pembahasan bagian daging tubuh hewan terputus dalam keadaan hewan masih hidup. Mungkin bisa terjadi, Pak? Mungkin. Kakinya patah, umpamanya. Terputus kakinya, lepas dari tubuhnya. Karena akibat apa sesuatu terjadi, kaki salah satu kaki kambing ini putus. Hewannya masih hidup. Ya. Disembelih hewan kambing tersebut. Apa hukum kaki yang putus terlebih dahulu sebelum disembelih? Apa hukumnya, Bapak? Ada yang halal, ada yang haram. Yang mengatakan halal karena apa, Pak? Neman-neman. Wah. Dikatakan bangkai, hewannya masih hidup. Dikatakan bukan bangkai, itu sudah terputus dari tubuh hewan. Terdapat nas khusus tentang hal itu. Ma khudi'at minal bahimati fahiya hayyatun fahuwa mayyit. Apa saja yang terputus dari tubuh seekor hewan dalam keadaan hewannya masih hidup, maka potongan dari tubuh hewan tersebut bangkai. Haram hukumnya dimakan. Haram hukumnya dimakan. Karena jangan, karena itu ekor muslimin, bagian tubuh yang tadi terlepas ya, sebelum penyembelihan, maka bagian yang terlepas itu sudah dihukumi bayatatun, bangkai, tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan yang mana? Yang tubuh hewan yang disembelih. Bisa dipahami hadirin? Karena itu janganlah antum punya pikiran ketika kepengen ngesop buntut, buntutnya tetap pasti jukil, Pak. Tak boleh. Itu haram hukumnya. Kemudian syarat-syarat penyembelihan atau orang yang menyembelih. Syarat-syarat orang yang menyembelih. Ayyakuna akilan. Itu orang tersebut hendaknya akil, berakal. Kalau dia gila, maka tidak sah penyembelihannya. Ya. Bagaimana kalau perempuan yang menyembelih? Qala syaikh, sawangkarana rajulan aw imra'atan. Sama saja apakah dia laki-laki atau perempuan boleh menyembelih. Balighan aw ghair balighin. Dia sudah baligh atau dia belum baligh. Baligh itu batas umur orang terkena hukum syariat. Kalau akal, orang berakal itu walaupun belum baligh bisa berakal. Umur 7 tahun, 8 tahun sudah berakal tidak, Pak? Sudah mengerti matematika, sudah mengerti baca tulis, sudah paham omongan. Umur 7 tahun menyembelih, halal atau sah tidak? Sah. Karena bukan baligh syarat menyembelih. Ya? Anak-anak ketika memang di rumah tidak ada orang lain, ayamnya mau disembelih, dia laki-laki punya takut, ya sudah. Umur 7 tahun supaya menyembelih. Kalau dia bisa, sah. Selama dia menyebut apa? Bismillah. Perhatikan itu. Falatisih tazkiyatu al-majnun walasabil ladzi la yaqil. Karena itu tidaklah sah penyembelihan orang yang gila atau anak-anak yang belum baligh. Anak-anak yang belum bukan baligh, belum akil. Anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun ya belum akil. Dan itu mungkin tidak bisa menyembelih juga. Tapi yang menjadi pembahasan kita bukan balighnya, tetapi apa? Akilnya, berakalnya dia. Wala syukran, juga pula orang yang mabok. Ini juga tidak sah penyembelihannya. Orang mabok itu hilang akal. Maka tidak sah. Karena dikhawatirkan dia tidak membaca apa? Bismillah. Kalau dia membaca bismillah, akalnya hilang. Akalnya hilang. Sehingga tidak sah penyembelihan orang yang hilang akalnya karena mabok. Wa bihadza qala al-jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur seperti Imam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah dan yang lainnya. Yang kedua, ayyakuna musliman au kitabiyan. Pembahasan kita sekarang agamanya apa? Agama yang diperbolehkan untuk kita memakan sesembelihannya adalah dia muslim atau dia ahlul kitab. Adapun agama yang lain seperti al-wathani, penyembah berhala, wal-majusi, atau penyembah Tuhan yang lain, maka tidak halal penyembelihannya. Wa hadha muttafaqun alaih, dan ini adalah disepakati oleh para ulama. Dengan ayat Al-Qur'an akan disebutkan beliau dalam surat Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanannya ahlul kitab halal bagi kalian. Ahlul kitab itu siapa? Yahudiyan atau Nasraniyan, Yahudi atau Nasara. Dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, dan makanannya orang-orang ahlul kitab adalah halal bagi kalian. Arti makna kalimat makanan ahlul kitab itu apa? Apakah itu roti? Apakah itu mungkin yang lainnya? Ibn Abbas menafsirkan, kalau Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini, ta'amul ladzina utul kitab, makanannya ahlul kitab adalah zabaihum, penyembelihannya mereka. Ada syaratnya tadi. Dengan syarat mereka membaca bismillah dan bukan membaca kalimat yang lainnya, seperti bismil masih dengan menyebut nama al-masih atau menyebut yang lainnya. Ini menjadikan penyembelihannya itu apa? Haram. Sebagaimana kalau agamanya apa kamu? Islam. Oh, dia jenengan berarti muslim. Tapi ketika menyembelih ngomong apa? Yang disebut selain Allah Subhanahu wa taala. Disembelih dengan menyebut nama Mbah Nyibeklen umpamanya. Atau penunggu Karang Bolong Nusa Kambangan sembelih. Walaupun dia muslim, tetap hukumnya apa? Sembelihnya haram. Bagaimana kalau agama selain Yahudi dan Nasara? Haram. Majusi, Watani, penyembah berhala, patung, penyembah matahari, penyembah bumi dan yang lainnya, hukumnya haram qat'an. Tidak ada penghalalannya. Sehingga dalilnya apa tadi? Dalilnya adalah surat Al-Ma'idah ayat yang ke-5. Saya ulangi kembali peringatan. Tambihun yang perlu diingat adalah innama tuhallu dhabihatul kuttabi, tak lain penyembelihannya ahlul kitab itu menjadi halal idza lam yu'lam, itu apabila dipastikan apa dia tidak menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sampai menyebut nama selain Allah, dia menyebut bismillah wa bismi Isa umpamanya, atau bismillah dan bismi Maryam, ini sudah haram. Bisa dipahami hadirin? Iya. Itu harus diketahui dengan pasti. Sehingga kalau seandainya terjadi, seorang di antara kita bertamu ke rumahnya orang yang beragama Nasoro atau beragama Yahudi. Ada daging di situ. Ayam. Kalau sapi, kemungkinan besar beli ke pasar. Ini benar, Pak? Ya, kemungkinan besar. Apa dia barusan nyembelih sapi? Dari tadi nggak ada acara penyembelihan kok. Dia mungkin beli di pasar. Yang namanya pasar, mudah-mudahan mereka adalah muslimin. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, terdapat fatwa dari Syekh Mukbil. Ketika kita berada di sebuah negeri, apakah kita berkewajiban untuk menanyakan, Pak ini disembelih dengan bismillah apa tidak? Nah, kita mau makan ini, ayam goreng. Tanya dulu, Pak ini disembelih bismillah mboten, Pak? Apakah harus setiap kita mau makan tanya dulu seperti itu? Mambakso, Pak niki dagingnya daging nopo, sapi, bismillah berapa? Apa setiap kita makan akan seperti itu, Pak? Jawabannya Syekh Mukbil, perhatikan, kalau engkau berada di sebuah negeri yang mayoritas muslimin, maka tidak perlu engkau tanyakan hal itu. Tapi kalau engkau berada di negeri mayoritas kufar, non-muslim, maka engkau sangsikan, dan itu harus. Warung ini punya siapa? Nasoro. atau orang yang beragama, tidak beragama, jangan ngerti agamanya apa. Hukum asalnya jangan kamu makan itu. Sedih paham ya hadirin? Kenapa kita sangat-sangat berhati-hati? Dia punya agama juga enggak, mana mungkin kenal bismillah, Pak. Kalau dia bismillah, dia agamanya apa, kita enggak tahu. Apakah semua Chinese berarti Nasoro? Tidak, Pak. Chinese itu bisa Konghucu, bisa macam-macam. Hadirin ikhwan, bisa dipahami hadirin? Iya, berarti untuk bisa aman di dalam mengkonsumsi makanan ketika bergabung sama mereka, makanlah hal yang memang tidak memiliki kesangsian. Ya, makan roti, makan telur. Nah, ada beberapa berita roti itu juga kadang dibikin dari minyak-minyak yang campur aduk. Ya sudah, enggak usah makan roti kalau engkau sangsi. Makan apa? Budin, Pak. Ya, gawakang Cilacap. Ya. Tugas di Singapura selama sebulan. Kau budin rong kandi, Pak. Aman itu, Pak. Kodok dewek, ya. Bisa ngerti mentahnya, ngantek matengnya, ngantek mangane. Nggak sangsi. Ya, Masya Allah. Ide bagus, Pak. Bisa budin, muntul, dan sebagainya. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini pembahasan berikutnya, alla yakuna muharraman idza dzabaha syaidal barri. Ini pembahasan berikutnya adalah orang yang menyembelih itu dalam keadaan bukan orang yang sedang ihram. Karena apa? Diharamkan orang yang sedang berihram melakukan apa? Penyembelihan. Perhatikan di sini ada rinci. Penyembelihan yang dimaksudkan itu apa? Adalah syaidal barri. Dia berburu, kemudian dia mendapatkan hasil tangkapannya, dan dia sembelih. Berburunya saja dilarang karena dia sedang ihram. Dia sedang apa, Pak? Ihram. Ihram itu dari miqat, memakai kain ihram, labbaikallahumma umratan umpamanya. Kemudian di tengah-tengah lagi perjalanan, lihat, anak. Kijang kena temen ya, panah nang jenengan, dipangan dalam keadaan berpakaian ihram. Haram hukumnya anda memburu hewan buruan, apalagi sampai menyembelih dan memakannya. Adapun kalau seorang dalam keadaan dia berpakaian ihram, labbaik Allahumma hajjan umpamanya, haji, ya, berangkat dari maktab masing-masing karena dia sudah umroh, tamattu dia. Datang ke Mekah, kemudian umrah terlebih dahulu, selesai umrah, dia berganti pakaian dengan pakaian yang biasa. Kemudian ketika dia tanggal Ayyamul Hajj, tanggal 9 langsung ke Mina. Nah, ke Mina kemana? Ke Arafah. Memakaikan ihram. Selesai mandi dan sebagainya, pakaikan ihram. Labbaikallahumma hajjan. Di tengah-tengah menuju ke Arafah, dia namanya teman, tembak, tangan. Haram hukum. Tapi kalau ada kambing, ada apa? Kambing. Kambingnya kambing jenengan sudah beli. Atau ada ayam, bukan buruan, beli. Disembelih sama orang yang ihram, halal atau tidak? Jawabannya minggu depan. Sudah bunyi? Atau sekarang? Jawabannya sekarang, hukumnya halal. Karena hewan itu bukan urus hewan apa? Bukan hewan buruan. Ada pertanyaan? Ini masih panjang pembahasannya, Pak. Ada ya. Di sini ada pembahasannya, Pak. Karena beda hanya menyembelih hewan dengan mencopot atau mencabut rambut yang ada dalam tubuh kita. Ini beda. Mahdzurat ihram, larangan-larangan orang yang sedang berihram adalah jangan memotong kuku, mencabut bulu, apapun di dalam tubuh kita. Hukumnya dilarang sampai kita ta'alul. Beda hanya kita menyembelih. Yang diharamkan adalah yang mencabut bulu yang ada pada tubuh kita. Tetapi kalau hewan ini bukan bagian dari tubuh kita. Selama hewan itu bukan hewan apa? Buruan. Bisa dipahami hadirin? Ya itu. Ya? Ya, itu bukan dua sembelihan. Nanti akan ada salah orang yang memiliki paham dua sembelihan hukumnya haram apa ya? Bahkan sudah disembelih, kemudian pisaunya diangkat karena mati-mati, berarti haram. Tidak seperti itu tidak ada nasnya. Ya namanya menyembelih sampai dia terputus dua ikatnya dan insya Allah akan dilanjutkan baru akan datang dan dia mati dengan itu. Kalau orang mati-mati, sembelih mana? Ya. Bagaimana kalau sampai kepalanya putus? Kalau ini jawabannya minggu depan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.